Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nestehdihi ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita untuk kita masih dimudahkan dalam kita mengais warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengais sunnah-sunnah beliau yang mudah-mudahan akan bisa menerangi dari kehidupan kita dan juga bisa menyibak jalan menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari permasalahan al-huquq az-zawjiyyah, hak-hak suami istri, dan masih dalam pembagian yang pertama terkait dengan hak-hak suami yang harus dimengerti benar oleh seorang istri, di mana masih dalam pembahasan yang pertama, di antara hak-hak suami adalah taat kepada suami dalam hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah seorang wanita mendapatkan predikat yang terbaik manakala dia itu taat kepada suaminya. Fa khairun nisa'i man tuti'u zawjaha. Maka sebaik-baik wanita adalah yang taat kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ditanya, ayyu nisa'i khair? Wanita mana yang lebih baik? Wanita mana yang paling baik? Qala, kata beliau alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu idza nazar, adalah wanita yang membahagiakan suaminya ketika melihatnya, wa tuti'uhu idza amar, dan mentaatinya ketika suaminya memerintahkan, wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah, dan wanita yang tidak menyelisihi suaminya atas dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Maka seorang wanita itu tidak disifati sebagai wanita yang baik. Tidaklah seorang wanita itu disifati sebagai wanita yang salihah, kecuali jika dia itu taat kepada suaminya. Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam haditsnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi subhanahu wa ta'ala khairan lahu min zaujatin salihah." Seorang mukmin tidak akan bisa mengambil manfaat setelah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa mengambil manfaat yang lebih baik baginya daripada seorang wanita yang salihah. Yang bagaimana? In amaraha ata'athu. Jika suaminya memerintahkan, maka dia pun taat. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Jika suaminya memandangnya, pun membahagiakan, menyenangkan. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Dan jika suaminya berbagi, jika suaminya bersumpah, maka dia pun akan berbakti kepada suaminya. Wa in ghaba 'anha hafadathu fi nafsiha wa malih. Dan jika suaminya itu tidak ada di sampingnya, maka istrinya itu akan menjaga diri dan hartanya. Akan menjaga dirinya dan akan menjaga harta suaminya. Lafaz hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Mishkat. Namun hadis ini dengan banyak jalannya adalah sahih. Dan juga tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya dari riwayatnya Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i, yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syahidnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa wanita salihah menempati peringkat kedua setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang dirasakan oleh seorang laki-laki. Nikmat takwa jelas, ketenteraman hidup, kelapangan, dan juga seakan tidak ada masalah. Karena semuanya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun duka senantiasa bersyukur. Karena selalu mendulang pahala, ini seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah wanita yang salihah, yang juga akan semakin mendorong dirinya untuk takwa. Maka seorang istri yang salihah pasti dan pasti akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberi semangat kepada suaminya untuk senantiasa beramal dengan amalan yang salih, dan juga untuk semangat beraktivitas. Maka kita lihat orang-orang yang memiliki aktivitas yang baik tentunya ada andil dari para istri dengan khidmah mereka, dengan doanya mereka juga. Maka disinilah tidak ada kebaikan dan tidak ada kesolehan bagi seorang wanita yang maksiat kepada suaminya. Dan satu hal yang dimaklumi bahwasanya mukhalafatu zauj, menyelisih kepada suami dan tidak taat kepadanya, ini akan menyebabkan sesak dada dan juga akan melukai kemuliaan, kewibawaan seorang suami. Dan juga akan menjadi cacat pada qawamatur rajul. Akan menjadi cacat pada kepemimpinan seorang suami. Yang kemudian tentunya dalam keadaan yang seperti itu akan menjadi penghalang bagi sang istri untuk mendapatkan apa yang dicintainya. Atau juga bahkan juga istri itu sendiri menjadi penghalang dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia cintai. Dan juga menyelisih dengan apa yang diinginkannya. Maka ini wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Seorang wanita salihah adalah qanitat, wanita-wanita yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan taat kepada suami-suami mereka. Ini wanita yang salihah. Dan juga senantiasa menjaga kehormatan dan harga dirinya. Namun dalam hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang harus juga dimengerti. Meskipun kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami adalah suatu hal yang wajib, suatu hal yang pasti, namun demikian juga hendaknya kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istrinya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi istrinya. Artinya, jangan menyibukkan kebaikan-kebaikan ini untuk kemudian menggunakan qawamahnya semaunya sendiri. Untuk kemudian otoriter. Untuk kemudian banyak menuntut dengan alasan wanita itu harus taat kepada suaminya. Maka yang seperti ini dengan bahasa kita, ojo dumeh. Jangan mentang-mentang dari jadi seorang pemimpin, kemudian menggunakan kepemimpinannya pada perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang membuat masalah, membuat tipu muslihat dengan apa yang dimilikinya untuk kemudian memojokkan istrinya. Maka seperti ini juga hendaknya seorang suami pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkara-perkara yang terkadang sepele tapi adalah satu hal yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan. Seperti seorang suami mengatakan, memerintahkan pada istrinya, jangan sekali-kali engkau pulang kepada orang tuamu. Jangan sekali-kali engkau menjenguk ke sana. Atau memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang haram dan membebani mereka perkara-perkara yang tidak mampu untuk mereka kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang harus dicermati. Terkadang permasalahan-permasalahan yang tentunya harus disadari bagi seorang suami. Bahwa ketika seorang suami itu menikah, maka sebenarnya yang paling cemburu itu adalah orang tuanya sendiri. Dan paling tidak ridha adalah ibunya sendiri. Bagaimana tidak? Anak yang digadang-gadang, ditimang-timang dari kecil, sampai dewasa, sampai kemudian sudah mapan, kemudian dia berbagi cintanya dengan orang lain. Maka ini sebenarnya yang paling cemburu adalah orang tua. Dan terkadang paling tidak ridha dengannya. Maka hal ini hendaknya dicermati. Demikian pula seorang mertua ketika putrinya yang dibimbing, diasuh, ditimang-timang, ketika sudah dewasa diambil orang dan kemudian diambil alih secara syar'i, ketaatannya berpindah, maka yang seperti ini hendaknya ada tenggang rasa, bisa paham. Karena keluarga istri pun juga diantara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari seorang suami. Dan dalam hal itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Salihin mengumpulkan beberapa hadis terkait dengan siapa orang-orang yang berhak untuk kita berbakti kepadanya. Setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang laki-laki adalah kepada kedua orang tuanya. Kemudian diantaranya juga keluarga istri adalah juga orang-orang yang berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang keluarganya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin. Maka beliau tergopoh-gopoh menyambutnya. Beliau dengan sambutan yang sangat hangat. Padahal ini istrinya sudah meninggal. Ibaratnya sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi setiap kali datang dari keluarganya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka beliau sangat-sangat menyambutnya. Sampai menjadikan kecemburuan pada diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saking Rasulullah itu menunjukkan berlebihannya. Dan khonafidina izakumullah, tentunya bukan hal yang berlebihan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jasa-jasanya, apalagi seorang istri yang memiliki jasa besar. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memiliki jasa besar tidak hanya kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kepada perjuangan Islam, perjuangan dakwah. Di mana Khadijah yang membantu membekingi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dengan hartanya, tapi juga dengan jiwanya. Menghiburnya di saat sedih dan juga menguatkan jiwanya di saat kaumnya memojokkannya. Demikian pula darinya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini dicontohkan sebagai teladan bagi kita untuk juga memperhatikan dengan keadaan keluarga istri. Dan tidak boleh untuk kemudian, meskipun kita sebagai qawwam, tidak boleh untuk kemudian seenak kita sendiri. Kemudian juga diingatkan kepada para istri untuk waspada dan hati-hati dari maksiat terhadap perintah suami dan tidak mentaatinya selagi dalam hal yang ma'ruf, selagi dalam koridor syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itsnani la tajawaza salatuhuma ru'usuhuma." Dua orang yang salatnya itu tidak akan sampai ke kepalanya, artinya tidak diterima. Ibadahnya, sholatnya itu tidak diterima. Dua orang yang sholatnya itu tidak diterima. Siapakah itu? Abdun, abiqun, au abaqa min wawalihi hatta yarji', seorang budak yang minggat dari majikannya sampai dia kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, wamra'atun asad zaujaha hatta tarji'ah. Seorang wanita yang maksiat kepada suaminya sampai dia itu kembali. Maka tentunya yang harus diwaspadai, jangan sampai wanita-wanita muslimah sholatnya itu sia-sia dan tidak diterima. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi tidak ada nilai pahala. Sekedar absen saja tidak ada nilai pahalanya. Tatkala hal itu adalah dibarengi dengan maksiat kepada suaminya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan taat kepada suami. Satu hal yang tidak dipungkiri, bahwa ketaatan terhadap suami di dalamnya adalah banyak dari kebaikan dan juga pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Tabarani, namun hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Al-Mundhir dalam Targhib At-Tarhib. Akan tetapi juga hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat yang tentunya sampai kepada derajat hasan li ghairihi, yang bisa dijadikan hujjah. Bahwasanya Asma binti Yazid ibnu Sakan radiyallahu ta'ala anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, mengatakan, inni rasulu man min warai min jama'ati nisa'il muslimin. Sesungguhnya aku ini adalah duta, utusan di belakangku ini sekelompok wanita-wanita kaum muslimin. Subhanallah, ini kita lihat bagaimana para sahabiyah, utusan, tidak kewuan untuk talabul ilm. Kalau kemudian dirinya tidak bisa menghadirinya, titip pesan. Tetap juga mereka bagaimana untuk mendapatkan maklumat agama. Dan juga menunjukkan semangatnya mereka. Saya ini sebagai duta, di belakangku banyak, sekelompok banyak dari wanita-wanita kaum muslimin. Kulluhunna yaqulna biqauli, semuanya mengatakan sesuai dengan perkataanku. Wa ala mithli ra'yi, dan juga seperti pendapatku. Wa nahnu ma'syaral nisa maqsurat mukhaddirat qawaidu buyutikum. Kami para wanita ini terbatas. Dan juga dikatakan mukhaddirat. Makna aslinya mukhaddirat ini adalah memabukkan, yakni kami para wanita adalah terbatas, gerakannya terbatas, dan juga dikatakan hanya menjadi qawaid, menjadi apa, pilar-pilar dari rumah kalian. Wa innar rijal fudzilu bil jumaat wa syuhudil janaiz wal jihad. Maka sesungguhnya kaum laki-laki ini mereka diberi keutamaan dengan bisa menunaikan sholat Jumat dan juga menghadiri jenazah dan jihad. Ini kita lihat kecemburuan wanita-wanita muslimah, kecemburuan para sahabiah dengan laki-laki ini adalah dalam masalah-masalah ibadah, masalah-masalah yang bagaimana kemudian bisa meningkatkan harkat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berdesak-desakan, berjubel-jubelan untuk kemudian bagaimana perempuan-perempuan itu menerobos barisan laki-laki. Tidak demikian ya, seperti yang dituntut oleh wanita-wanita sekarang. Modern katanya. Maka ini kita lihat. Mereka iri ketika kaum laki-laki itu ada mereka dilebihkan dengan bisa sholat Jumat, sholat berjamaah, dan juga menghadiri jenazah, dan juga diwajibkan kepada mereka berjihad. Dari keutamaan-keutamaan dalam Islam. Wa idza kharaju lil jihad hafidna lahum amwalahum. Terus ketika mereka pergi berjihad, kami yang hanya menjaga harta mereka di rumah. Kami yang diperintahkan menjaga harta mereka di rumah-rumah mereka. Warabbaina auladahum, dan kami pula yang mendidik anak-anak mereka. Maka tuntutan mereka, para wanita ini mengatakan, afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami bisa bersama-sama mereka para laki-laki ini dalam pahala? Subhanallah. Menuntut pahala. Bukan menuntut persamaan gender. Ya. Bukan menuntut emansipasi. Dan kayaknya untuk wanita-wanita sekarang tidak terbayang sampai seperti ini. Ini. Hampir tidak didapat yang menuntut pahala. Afanusyarikum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami juga bersama mereka dalam pahala? Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi ila sahabah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Ini tidak kepada wanita ini, tapi kepada para sahabat. Faqala, dan mengatakan supaya memberikan kesaksian. Hal sami'tum maqalata ahsana su'alan an diniha min hadhihi? Tidakkah kalian dengar dari ucapan yang lebih baik, satu pertanyaan yang lebih baik dari pertanyaan masalah agama dari yang ditanyakan oleh si wanita ini? Ini artinya dengan bahasa kita rungoknowi. Istri-istri kalian itu seperti ini. Istri-istri kalian itu seperti ini. Rungok non. Dengarkan tuntutan mereka dan keinginan mereka yang demikian tinggi dalam agamanya. Subhanallah ini. Faqalu, maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insarifi ya Asma. Wa'lami man wara'aki minan nisa anna husna taba'ul ihdakunna li zawjiha wa talabuha li mardatihi wa ittiba'iha li muwafaqatihi ya'dilu kullama dhukir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma binti Yazid Ibnu Sakan radhiyallahu ta'ala anha dengan kalimat yang pendek. Namun tentunya kafin syafin. Ya. Yani mencukupi dan juga bisa melegakan dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah, insarif ya Asma, menyingkirlah engkau wahai Asma dan beritahulah, beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa husnu taba'ul ihdakunna, yani melayani suami salah seorang dari kalian. Ini pelayanan terhadap suami dan juga tuntutan kalian. Kalian meminta ridhonya suami. Demikian pula mengikuti suami serta mencocokinya, itu adalah sama dengan semua yang kamu sebut. Subhanallah. Sama dengan semua yang kamu sebut. Fansarafat Asma wa hiya tahallala wa takabbara istibsyaran bima qala laha alaihi salatu wassalam. Maka Asma pun menyingkir dari majlisnya Rasulullah SAW dalam keadaan cerah ceria. Dikatakan wahiya tahallala tuhallil wa tukabbir. Bertahlil, wadahnya cerah ceria, mengucapkan tahlil dan bertakbir. Karena berita gembira dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Artinya ketaatan kepada suami, mencari ridhonya suami, ini akan mendapatkan pahala seperti para suami ini hadir di sholat Jumat, seperti mereka itu hadir di sholat jenazah, dan juga seperti mereka hadir di medan jihad. Subhanallah ini. Dan inilah penyetaraan dalam Islam. Dari nilai, bukan dari sesuatu yang zahir, bukan merupakan kepuasan, tapi kesetaraan dalam Islam adalah bagaimana nilai di sini. Dan bahkan boleh jadi wanita itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia itu adalah lebih bertakwa. Maka ini indahnya Islam. Wanita tetap di rumahnya, tidak mumet keluar. Ya. Sedangkan laki-laki keluar itu mumetnya banyak. Mikir anak istri, kerja keras, belum lagi kalau yang kerjanya ngikut orang, harus anda tanggung jawab, siap disemprot, siap dimarahi sama bosnya, dan juga berbagai macam di luar itu banyak sekali. Ketika berinteraksi dengan banyak orang. Jadi jangan bermimpi, jangan berangan-angan ketika keluar itu semuanya adalah satu hal yang menyenangkan semua. Tidak. Bahkan keluar ini adalah bagaimana untuk menyenangkan yang di rumah. Maka ini indahnya Islam. Dan juga indahnya seorang wanita manakala memahami yang seperti ini. Untuk tetap istiqrar di rumahnya, taat kepada suaminya, mendidik anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, ini subhanallah ya, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ubahnya seperti apa yang telah dari kewajiban-kewajiban besar yang diwajibkan kepada para laki-laki. Ini menunjukkan dari keutamaan taat kepada suami. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimisk menyebutkan anna Asma binti Yazid Ibnu Sakan radhiyallahu ta'ala anha ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina ashabihi bahwa Asma binti Yazid ibnu Sakan radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Faqalat, kemudian bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ana wafidatan nisa'i ilaik. Menguatkan, mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, jaminanku untukmu adalah bapak dan ibuku. Merupakan kalimat itu taukid untuk menguatkan apa yang akan dikatakannya. Dan ini bukan sumpah, tapi taukid untuk menguatkan. Wahai Rasulullah. Dan ini juga menunjukkan perkara penting yang akan disampaikannya. Karena apa? Seorang wanita sendirian datang kepada Rasulullah sedang ada di tengah-tengah para sahabat. Kok berani-beraninya? Ini mungkin orang mengatakan apa enggak malu gitu. Ya. Maka dalam hal ini adalah karena perkara yang penting. Rasa apa malunya itu diberanikan demi perkara agamanya. Apalagi juga dirinya adalah merupakan utusan. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi di belakangnya adalah para wanita-wanita muslimah. Mengatakan ana wafidatan nisa ilaik. Kami, aku adalah duta para wanita kepadamu. Wa'lam nafsi laka fida. Ini dikuatkan lagi. Yani Asma binti Yazid menguatkan lagi. Ketahuilah, jiwaku adalah sebagai jaminan untukmu. Annahu ma min imra'atin kanat fi syarqin wala gharb sami'at bi makhraji hadza aw lam tasma' illa wa hiya ala mithli ra'yi. Bahwasanya tidaklah ada seorang wanita yang ada di timur atau barat mendengar keluarku ini atau belum mendengar kecuali dia itu adalah seperti pendapatku. Annallaha ba'athaka ila rijal wan nisa'i kaffah. Ini juga mukaddimah sangat indah. Mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu itu kepada laki-laki dan juga kepada para wanita. Semuanya. Tidak hanya kepada laki-laki saja. Meskipun mungkin secara zahir lebih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki. Engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan juga kepada para wanita. Fa amanna bika wa bi ilahik. Kami pun beriman, kami para wanita beriman kepadamu dan juga beriman kepada Tuhanmu. Wa inna ma'syaral nisa maqsurat maqsurat. Qawaidu buyutikum. Kami kebanyakan para wanita adalah terbatas. Dan ruang lingkupnya ini adalah dibatasi. Menjadi pilar-pilar rumah kalian. Wa mufdi syahwatikum. Dan juga kamilah tempat melampiaskan syahwat kalian. Wa hamilati auladikum. Dan kami pula yang mengandung anak-anak kalian. Wa innakum ma'asyiral rijal fudziltum alaina bil jum' wal jama'at. Sementara kalian wahai kaum laki-laki, kalian diberi kelebihan atas kami dengan menghadiri salat Jumat dan jamaah. Wa iyadatil mardha, dan juga menjenguk orang sakit. Wa syuhudil janaiz, menghadiri jenazah. Wal hajji ba'dal hajj, dan kemudian juga menunaikan haji dari yang satu kepada haji berikutnya. Wa afdalu min dalika, dan lebih utama dari itu semuanya adalah kalian juga ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula minkum idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw murabitan hafidna lakum amwalakum. Dan sesungguhnya salah seorang laki-laki dari kalian jika keluar untuk haji atau umrah atau murabit, jaga di tapal batas di medan perang, maka kami yang menjaga kalian dengan harta-harta kalian. Wa ghazalna lakum athwabakum, dan kami pula yang membersihkan, mencuci pakaian-pakaian kalian. Wa rabbayna lakum auladakum, kami pula yang mendidik anak-anak kalian. Afa manusyarikukum fi hadzal khair ya Rasulullah, apakah kami bisa bergabung dengan kalian, kaum laki-laki dalam kebaikan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat tuntutannya. Faltafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwajhi kullih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya seluruhnya. Tsumma qala, ini kepada para sahabat, dan mengatakan sami'tu maqalat imra'atin qat ahsanu min musa'alatiha an amri diniha min hadhihi. Pernahkah kalian dengar satu ucapan dari seorang wanita yang lebih baik dari tuntutannya ini, dari perkara agamanya? Adakah yang lebih baik dari wanita ini? Ini menuntut dari perkara agamanya. Maka qalu, mereka mengatakan bala ya Rasulullah, iya benar. Tidak ada wanita yang lebih baik dari wanita yang seperti ini. Ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadza. Kami tidak mengira seorang wanita itu bisa mendapatkan petunjuk seperti ini, mendapatkan hidayah sampai seperti ini. Faltafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memandang kepada si wanita ini, yakni Asma binti Yazid bin Sakan radhiyallahu ta'ala anha. Tsumma qala insarifi ayyatuha al-mar'ah. Menyingkirlah wahai wanita. Wa'lami min wara'iki minan nisa. Dan beritahukan kepada orang-orang yang ada di belakangmu dari para wanita. Anna husna taba'ul ihdakunna li zawjiha. Bahwa husnu taba'ul yakni berbakti yang baik terhadap suami. Wa talabiha mardatihi, dan memintanya seorang istri akan ridhonya suami. Wa tibaiha muwafaqatuhu ya'dilu dhalika kullih, kemudian mengikutinya dan juga mencocoki kemauan suami itu sama dengan yang kamu sebutkan itu semua. Sama dengan semua yang kamu sebutkan. Qala fa adbaratil mar'ah wa hiya tuhallil wa tukabbiru istibsyaran. Maka wanita ini pun kemudian mundur sambil bertahlil dan bertakbir dengan berita gembira ini. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, dan terkhusus kepada para ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadith ini menjelaskan kepada kita, meskipun dalam secara khusus adalah ini tidak berhubungan langsung, tapi wanita itu akan mendapatkan pahala yang sama. Mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para laki-laki. Dari keutamaan-keutamaan itu semuanya. Dan juga para ulama mengambil ibrah dari kisah ini pula, semua yang ikut andil dalam satu kebaikan ini akan mendapatkan pahala yang sama. Seperti juga misalkan acara-acara yang itu adalah kebaikannya untuk umat, semua merasakan kebaikannya, maka kebaikan itu pahalanya juga akan didapatkan oleh semua yang ikut andil. Dan ini sekaligus juga bisyarah, tidak hanya kepada seorang wanita, tapi juga kepada kita semuanya, untuk juga bau-membau, tolong-menolong, dan juga untuk saling takatuf, ta'awun, halal birri wa taqwa, bahwa apapun dalam kebaikan dan ketakwaan, itu semuanya, sekecil apapun kita punya andil, akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi misalkan kita mengadakan daurah yang tentunya kepanitiaannya banyak sekali, maka semua akan mendapatkan bagian dari pahala dalam merealisasikan kebaikan ini. Baik itu yang bagian bendaharanya membagi uang, atau yang mengurusi keadministrasian, atau yang ngurusi sampai ngurusi parkir, ngurusi konsumsi dan semuanya, insyaallah ta'ala ini juga akan mendapatkan pahala yang sama. Dan ini juga menjadikan kita untuk apa? Memberikan terhib, memotivasi kepada kita untuk kita sekecil apapun kalau itu dalam kebaikan, untuk kita ikut andil. Lebih lagi kalau itu adalah manfaatnya untuk orang banyak. Maka pahalanya juga terus akan mengalir. Tidak hanya kepada yang menyampaikan atau yang ngaji saja, tapi ketika kita memberikan kenyamanan kepada yang hadir, untuk kemudian mereka bisa mendengarkan ilmu dengan baik, kemudian diamalkan, ini juga semua akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala demikian luasnya. Dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala demikian besar. Dan terkhusus juga kepada para wanita. Di mana hadis ini juga menjelaskan akan pahala yang akan didapatkan juga oleh seorang wanita. Ketika dia ngurusi rumahnya, membersihkan rumahnya, menata rumahnya, juga mencuci baju-baju suaminya, mempersiapkan makan untuk suaminya, mendidik anak-anak suaminya, dan memberikan khidmah kepada suaminya, ini bagian dari ketaatan kepada suami yang akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang-orang yang laki-laki yang berjihad. Juga dengan kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada mereka kaum laki-laki, dalam pahalanya juga tidak akan ketinggalan. Maka di sini juga hendaknya yang ikhlas. Jangan banyak ngeluh. Kalau mengeluh ini para wanita hanya sia-sia nantinya. Karena termasuk di antara kekurangan wanita adalah taksurna syika, banyak mengeluh. Tapi kalau kemudian ngeluh tapi juga kerjaan dikerjakan, maka ini juga rugi juga. Ya. Maka gak usah mengeluh. Ya. Meskipun mungkin namanya pekerjaan seperti itu kan suntuk juga lah. Ya. Tiap hari ketemu gayanya kayak gitu saja. Ngelihat baju-baju numpuk, ngelihat ompol, ngelihat itu saja tiap hari. Seakan kayak gak ada berhentinya. Ya. Dan seakan tidak ada tilasnya. Apalagi gawean-gawean kayak gitu, seakan suami pun juga kok yang ngopo nang omah. Padahal coba kalau sekali saja, sehari saja suami menggantikan pekerjaan istri di rumah. Tentunya akan bisa merasakan ini. Maka yang seperti itu, meskipun pemandangan seperti itu hariannya, hendaknya juga jangan putus asa, jangan banyak mengeluh. Dan itu adalah saat untuk mendulang pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian sia-siakan letih dan capeknya hanya karena keluhan-keluhan itu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa, beliau mengomentari dengan hadith ini, di jalan menjelaskan tentang hadith ini, beliau katakan ai annam ra'annal mar'ata idza ahsanat mu'asharata ba'liha, bahwa seorang wanita ketika dia baik dalam berhubungan dengan suaminya, dalam bergaul dengan suaminya, kana dzalika mujiban li ridha'illahi wa ikramihi laha. Maka hal itu mengharuskan dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah untuknya. Min ghairi an ta'mala ma yaqtassu birrajul, tanpa dia harus mengerjakan apa yang itu merupakan kekhususan bagi laki-laki. Ini seandainya seperti ini dibaca oleh mereka-mereka orang-orang yang menuntut persamaan gender, ya, yang menuntut emansipasi tanpa harus mengerjakan, karena ini adalah nilai, ya, ini adalah persamaan nilai. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, khususnya kepada para ummahat, apalagi kalau hal ini adalah bisa mendapatkan ridhanya Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mau dicari? Bukankah kehidupan ini adalah dalam rangka mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sekali-kali menghinakan diri, merepotkan, susah-susah mencari kebanggaan, kepuasan, kalau kemudian berakhir dengan bencana, berakhir dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan. Wanita ketika di rumah berkhidmat kepada suaminya, ini kemuliaan, ini ketaatan, dan inilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan, jangan kemudian malah menghinakan dirinya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh yang mestinya di apa Allah karuniakan kepada para wanita-wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Maka kepada para wanita, siapa yang menginginkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk taat kepada suaminya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fahbisuha fil buyut." Wanita itu adalah aurat, maka tahanlah mereka di rumah. Jangan banyak keluyuran. Fa innal mar'ata idza kharajat ila at-tariq qala laha ahluha aina turidin. Maka seorang wanita ketika dia keluar ke jalan, maka keluarganya akan bertanya, mau kemana engkau? Hendak kemana engkau? Qalat, si wanita itu kemudian mengatakan, a'udu maridhan usayya'u janazatan. Satu hal yang baik, saya mau membesuk orang sakit, saya mau menghadiri jenazah. Fala yazalu syaitanu biha hatta takhruja min dariha. Dan senantiasa setan itu akan bersamanya, akan menguntitnya sampai dia keluar dari kampungnya. Wa mal tamasatil mar'atu ridallahi bimithli an taqida fi baitiha. Dan tidak ada yang bisa didapat dari seorang wanita akan ridha Allah Subhanahu wa taala seperti kalau dia duduk di rumahnya saja. Artinya tidak ada yang lebih bisa mendapatkan ridhanya Allah bagi seorang wanita daripada dia tetap di rumahnya. Wa ta'budu rabbaha wa tuti'a zaujaha. Dia menyembah kepada Rabb-nya dan mentaati kepada suaminya. Ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak ada jalan yang paling baik bagi seorang wanita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketika seorang wanita itu tetap di rumahnya. Maka ini asalnya adalah seperti itu. Keluar darurat saja, lil hajah saja. Keluar untuk satu kepentingan, satu keperluan. Adapun kemudian selalu keluar, maka ini bukan tabiatnya seorang wanita. Maka kepada seorang wanita hendaknya taat, mentaati orang-orang yang berusaha untuk memberikan kebahagiaan untuknya, yakni suami. Dan juga terhadap orang-orang yang mencurahkan perhatian dan kesungguhannya agar dirinya itu tenang, yakni suaminya. Fa inna dzalika haqqun tabi'iyyun lirrajul. Itu adalah hak yang tabii bagi seorang laki-laki. Dzalikal kadihul mutaib wal mujahidud da'ib alladhi yu'azzimu haqqahu wa tajibu ta'atuhu fil khairi wal ma'ruf hatta yakuna al jazaa' ridallahi anha wal fawza bil jannah. Maka itulah al kadihul mutaib, yakni tertatih-tatih dan letih. Seorang mujahid yang berat, yang mengagungkan, tahu akan haknya yang berat, maka wajib untuk ditaati dalam kebaikan dan dalam hal yang ma'ruf, sehingga balasannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala serta keberuntungan dengan jannahnya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam musnadnya dari haditsnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'. Ketika seorang wanita itu sholat yang 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan harga dirinya, dan taat kepada suaminya, maka nanti akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu mana yang engkau sukai. Panggilan yang indah, seruan yang membahagiakan, menyejukkan mata. Ketika panggilan-panggilan kebahagiaan ini nanti di yaumil qiyamah, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu mana yang engkau sukai. Ini ketika seorang wanita menjaga 4 perkara. Sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dan harga dirinya, dan taat kepada suaminya. Perkara yang ringan, mudah, jika seorang wanita itu pun merasa ringan dengan itu. Tentunya ringan itu bagi orang-orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakannya. Ringan bagi wanita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikannya. Karena itu perhatikan, wahai wanita salihah, wahai istri yang mulia, lihat kembali kepada agungnya ketaatan seorang wanita terhadap suaminya. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyandarkan dalam hadis ini ketaatan kepada suami adalah di antara bangunan Islam. Jadi ketaatan kepada suami adalah digabungkan dengan bangunan Islam. Dan hal ini tentunya menunjukkan dengan jelas akan kedudukan suami dan wajibnya untuk mentaati suami. Ini para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bagi para ummahat khususnya, kok membahas suami terus ini? Kok ini nanti tiba-tiba saatnya? Dan kita lihat, syariat agama ini adalah syariat yang adil dan sangat adil. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sempurna dan sangat indah. Memberikan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu akan maslahat hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu mana yang lebih aslah bagi hambanya. Maka kalau kemudian kita mengikuti aturan Allah, ini maslahatnya besar. Hanya saja terkadang kita buru-buru dan terkadang tidak percaya diri. Kemudian apalagi seorang wanita, terkadang karena sedikit dari sikap suami, ini apalagi tiap hari ngomongnya poligami terus. Ini baru ngomong saja, belum poligami benar. Baru ngomong saja, ini sudah seorang wanita bisa jadi lari dari suaminya. Ya. Belum poligami, maka bagaimana kalau jadi benar-benar poligami? Ya. Maka hendaknya bersabar yang seperti ini. Lihat, pelajari dengan benar dari ketentuan-ketentuan syariat yang kemudian kita mengembalikan, apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan dunia ini? Ini sebenarnya harus senantiasa tanda tanya pada diri kita. Baik itu sebagai suami, demikian pula sebagai istri. Sebenarnya apa yang kita cari dalam kita berkeluarga, dalam kita berumah tangga, dalam kita hidup di dunia ini, dalam kita bermasyarakat, apa yang kita cari? Ini senantiasa harus ada di otak kita itu. Kalau itu senantiasa ada, akan lebih semeleh. Ya. Hati kita itu akan lebih bersandar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauh dari berbagai tuntutan. Dan juga akan lebih bisa lapang dada, karena tentunya akan mencari yang terbaik. Dan memang yang terbaik itu berat. Yang terbaik itu berat. Allah memilihkan kepada kita yang terbaik. Tapi ternyata yang terbaik itu berat dan sangat berat. Kita lihat Allah mengatakan namanya sholat. Baik, ternyata berat. Fa innaha lakabirah. Wasta'inu bisabri wassalah. Fa innaha lakabirah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi apa kata Allah? Fa innaha lakabirah. Sungguhnya itu berat. Sabar ya berat, sholat pun juga berat. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ringan. Dan memang seperti itu. Yang baik-baik itu berat. Karena apa? Dorongan. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini wahuffatil jannah wahuffatin naru bi syahwat. Sementara neraka itu diselimuti dengan syahwat, dengan sesuatu yang menyenangkan. Enak. Yang mengenakkan. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang besar itu memang berat. Dan ini kita lihat syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Ketika kamu dizalimi, ketika kamu boleh untuk membalas dengan yang semisalnya, boleh membalas. Tapi Allah memberikan yang terbaik. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi jika kamu mau sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Artinya yang terbaik memang berat. Sementara jiwa kita, dorongan kita untuk membalas itu adalah lebih kuat. Dorongan untuk membalas itu adalah lebih kuat. Meskipun itu juga dibolehkan, ini seandainya itu dibolehkan, tapi itu pun juga Allah memberikan yang terbaik. Demikian pula seperti pada ayat fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini lebih berat lagi. Jika terjadi antaramu dengan saudaramu musuhan, jadikan musuhmu itu adalah seperti ka'annahu waliyyun hamim, seperti kawan dekatmu. Ini lebih berat lagi, musuh ya, supaya disikapi seperti kawan dekat. Dan Allah mengatakan fama yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Tidak akan bisa melakukan ini, tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang terbaik memang berat untuk mendapatkan yang terbaik. Maka ini khususnya kepada para ummahat. Untuk mendapatkan yang terbaik memang berat. Maka, namun demikian, kalau kemudian kita melihat ya, dengan kehidupan yang memang lebih berat nanti setelah kehidupan dunia ini, seperti itu menjadi ringan. Hal-hal yang berat dari ujian-ujian hidup itu akan menjadi ringan. Namun seperti itu juga memang perlu untuk kemudian kita tadabburi, kita perhatikan benar. Karena betapa banyak orang yang ketika diuji dengan masalah-masalah seperti ini, anggapannya seperti tersiksa. Seperti tersiksa. Baru diuji dengan istrinya saja. Ya. Istrinya purik misalkan ya. Minta pulang atau bahkan dia minggat ke orang tuanya. Wih, suaminya sudah pusing ya. Lukuming wanya sudah. Aduh, nanti saya bagaimana? Mau poligami lagi nanti ya rasa malu juga. Ini sudah kesekian kali. Belum lagi. Aduh. Ini sudah pernikahan yang kesekian kali. Nanti kalau juga lihat anak-anaknya juga. Pusing. Maka ini ujian. Bagian dari ujian hidup. Ketika sedai seperti ini kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang insyaallah akan menenangkan, coba tenangkan. Duduk manis. Ambil mushaf, baca Al-Qur'an. Coba kembalikan ketenangan itu dengan kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi, mencermati ayat-ayat-Nya. Jangan sampai ujian-ujian itu seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, siksaan Allah, seringan-ringan siksaan Allah, tidak ada yang lebih berat. Seringan-ringannya Allah adalah lebih berat daripada yang paling berat dari fitnah dari kehidupan ini. Dari ujian-ujian hidup. Tidak ada yang kuat dengan siksaan Allah yang paling ringan. Tidak akan yang mampu, tidak akan ada yang kuat. Ini meskipun hanya satu, artinya hanya nempel begitu saja. Tidak ada yang kuat. Apalagi kalau sehari. Merasakan siksaan Allah sehari. Nasallallahu salam al-afiyah. Tidak ada yang kuat. Rasulullah SAW banyak memberikan terghib wa tarhib kepada kita. Seseorang yang dulunya ketika di dunia dengan bergelimang kenikmatan, kemudian disuruh mencicipi sedikit saja dari siksaan neraka, sudah enggak ingat lagi kebaikan yang kenikmatan yang pernah dirasakan. Tapi sebaliknya, seorang yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dengan ujian, sedikit dirasakan kepadanya nikmat jannah, hilang semua apa luka laranya, semuanya hilang, semua kesedihannya hilang, tidak kemudian seakan tidak pernah sama sekali merasakan kesedihan ini. Maka akankah kemudian kita mengorbankan yang sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena sedikit ujian-ujian di dunia ini? Ini terkadang juga seorang suami juga egois banget. Siapapun juga tidak terlepas juga dari istrinya untuk supaya bisa memahami dirinya. Sementara dirinya sendiri tidak bisa memahami siapa itu istrinya. Maka ini egois. Maka seperti ini ikhwan fillah jazakumullah. Seperti dikatakan oleh penyair, ma kullu ma yatamanna al-'abdu yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi as-sufun. Tidak semua apa yang diinginkan oleh seseorang itu akan didapat. Sebagaimana kapal itu berjalan tidak sesuai dengan arah angin. Namanya kapal berjalan, terkadang bertentangan dengan arah angin. Artinya tidak akan jalan mulus terus. Maka jangan kemudian kita bermimpi untuk kemudian kehidupan ini adalah akan senantiasa mulus, lancar, dan seperti apa namanya jalan aspal yang masya Allah bagus tanpa rintangan. Sekali lagi, untuk mendapatkan yang terbaik adalah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di banyak ayatnya. Mendapatkan yang terbaik ini adalah sesuatu hal yang berat. Dan itu butuh kepada latihan, kepada ujian. Dan kalau kita sudah biasa teruji dengan kesulitan, maka akan ringan. Yang lebih berat, ini akan lebih ringan. Sebagaimana juga dikatakan, man yahun yashulil hawanu alaih. Ma li jurhin bimayyitin ilamu. Man yahun yashulil hawanu alaih. Siapa yang terbiasa dengan satu hal yang mungkin di bawah, terhina, tersiksa, teruji dengan ujian yang berat, yashulil hawanu alaih. Berbagai ujian, penghinaan dan seterusnya akan lebih tegar. Ma li jurhin bimayyitin ilamu. Sebagaimana seorang jenazah mau disakiti kayak apa juga gak akan merasakan sakitnya. Tidak akan teriak. Ya. Maka seperti itu. Dan ini butuh kepada latihan. Hidup adalah merupakan ujian. Bukan uji coba. Tapi hidup adalah ujian. Ini. Untuk kita bisa, namanya ujian. Ya. Yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ujian itu juga sesuatu yang momok. Padahal sebenarnya ujian itu kan pengulangan. Dari apa yang sudah dilewati. Sudah pernah dilalui sebenarnya ujian itu. Dan dengan ujian itu juga yang akan bisa menjadikan seseorang itu mulia atau terhina juga dengan ujian. Akan mengangkat harkat dan martabat seseorang adalah juga dengan ujian. Namanya orang sekolah kalau dengan ujian akan terlihat. Ya. Tartib, urutan, siapa-siapa, seperti itu. Maka demikian ujian. Dengan ujian itu akan terlihat. Siapakah yang kokoh, siapa yang tegar, atau siapa yang meletol di situ. Dan siapa yang jujur keimanannya, siapa yang benar pembelaannya kepada agama ini. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga khususnya kepada para ummat. Jadi jangan kemudian merasa, aduh kok kayak begini terus. Semua untuk suami, semua untuk suami ini. Mana untuk kami? Dan insya Allah nanti juga akan tiba pembahasannya. Akan tiba pembahasannya. Dan kita lihat, syariat agama ini adalah syariat yang indah. Syariat yang indah, syariat yang sesuai, syariat yang sempurna. Syariat yang benar-benar memberi maslahat kepada hambanya. Maka kalau kemudian ada kok tidak maslahat, ada yang tidak beres. Ada human error-nya. Ada, mesti ada yang error. Dan kalau kemudian kok tidak bisa baik, ini ada troublemaker-nya, ya. Bukan kepada syariatnya, bukan kepada aturannya, tapi ini ada yang tidak beres. Ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang mesti menjadi perhatian bagi kita. Dari perkara-perkara yang kita berangkat dari lingkup kecil keluarga, ini insya Allah dari lingkup keluarga yang baik ini akan menjadi masyarakat yang baik. Kita berbenah diri dari keluarga kita. Karena sekali lagi musuh agama ini adalah demikian banyak. Musuh agama ini adalah sangat banyak. Maka jangan kita kemudian menciptakan musuh-musuh kepada untuk agama ini. Termasuk juga wanita bisa menjadi musuh. Jadi fitnah. Manakala kemudian tidak terbimbing dengan bimbingan-bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Khonfidin jazakumullah, ini barangkali kita break dulu sejenak ya. Jadi panitia ya diminta untuk break dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan barang 10 menit ya. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin.